ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Nabi ku pasti enggak. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amma ta'nisu bit ta'i fa yamna'u as-sarfa ma'al alamiyah. Adapun ta'nis dengan ta, kalau kemarin ta'nis dengan alif, itu antum pelajari ya, ulang-ulang. Alif ta, alif mamdudah dan alif maksurah. Apa sebab dia dikatakan menempati dua illah? Itu dihafal-hafal dari sisi lafaz dan dari sisi maknanya. Fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah, maka ta'nis bita dia mencegah sorop, ya, yaitu jika disertai dengan alamiah, bukan dengan sifah. Sawa'un kana 'alaman li mudzakkarin, apakah itu alam untuk mudzakkar Thalhah, ta'nis lafzi, atau li muannasin, atau untuk muannas Fatimah, lafzi dan maknawi. Wa amma ta'nisul ma'nawi, ta'nis ma'nawi, iyalah fahuwa ta'nisi bitta, yaitu ta'nis dengan ta' fayamna'u ma'al alamiah. Maka dia mencegah sorab dengan alamiah, lakin bisyarti ayyakuna al-ismu, namun dengan syarat isimnya tersebut adalah zaidan ala salasah. Isimnya itu lebih dari tiga huruf. Ya, kasu'adah. Au sulasiyan, atau kalaupun dia tiga huruf, tapi muharrakal wasat. Ya, muharrakal wasat. Tengah huruf tengahnya diharokati, kasakor. Ini tiga huruf. Ya, tapi huruf tengahnya huruf kaf diharokati. Ausakinul wasat ajamian. Atau tengahnya diharokat. Tapi dia nama ajam. Bukan nama Arab. Misal jur. Kalau nama Arab. Jur yang nama Arab. Dia munsharif. Ini ajami. Jur. Nama tempat itu di mana gitu. Di Faris atau di Persia. Naam. Baik, sudah. Au mankulan. Ya. Kalau jur ya. Nama tempat yang ajami. Ya. Au mankulan minal mudzakkari ilal muannas, atau yang mankul. Yang dipindahkan dari nama mudzakkar ke nama muannas. Ya. Kama idza sammaita imra'atan, sebagaimana jika Anda menamakan seorang perempuan bi Zaidah dengan nama Zaid, maka jadi ghairu munsharif. Ja'at Zaidu, ra'aitu Zaidah, marartu bi Zaidah. Marartu bi Zaidah. Nah. Ya, kemudian fa in lam yakun syai'un min dzalika, namun jika dia tidak seperti syarat yang telah dipersyaratkan di atas, zaidan ala tiga huruf ta'nis maknawi tadi, ya. Semisal dia tidak dari, dia kurang dari empat tiga huruf, atau dia ngepas tiga huruf, ataupun kalau tiga huruf ternyata tengahnya sukun, bukan berharokat, ya. Ataupun kalau sukun, ya, namun ternyata dia tengahnya sukun, namun dia bukan ajam. Ya, maka kahindin, ya kan tiga huruf, ya kan hindin, ya kan hindun. Tapi setengahnya apa? Sukun. Da'din, tengahnya sukun. Jaza asorfu, ya, boleh sorop pakai tanwin. Watarkuhu wal ahsan. Namun ketika ditinggalkan sorop, artinya dia ghairu munsharif, itu lebih ahsan, lebih cakep, lebih bagus. Ya. Baik, barakallahu fiik. Naam, tafadhal dibaca sini. Ya. Coba dibaca si Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Anna ta'nisa bi ghairi alifin ala thalathati aqsamin. Ta'nisu lafzi, ta'nisun lafzi, wa huwa maka nafihi alamatut ta'nisi wa huwa alamun lil mudzakkari. Lil mudzakkari. Ta'ata wa hamdata wa ubaidata wa nahwihi. Wa ta'nisul wa ta'nisul ma'nawi ma'nawi taqad wa huwa makana mawdu'an li mu'annasin wa laysa fihi alamatut ta'nisi. Zainaba wa Maryama wa Suada. Wa ta'nisul wa ta'nisul lafzi ma'nawi wa huwa makana fihi alamatut ta'nisi wa huwa mawdu'un lil mu'annasi. Kafatimata wa Aisyata wa Ruqayyata fal awwalu wal akhiru yamna'ani as-safa ma'al ma'al alamiyati mutlaqan. Baik, ai yuqayyidu syartin wal wasatu yamna'u wal wasatu wal wasatu yamna'u as-safa ma'al alamiyati disu bisyurutin bisyurutin zakaruha ya wa amma ta'nis bita ila akhir ta'nis ya. Beliau berkata i'lam ketahuilah anna ta'nisa bi ghairi alifin ala salasati aqsamin, bahwa ta'nis dengan selain alif, alif mamdudah, alif maksurah, itu ada tiga macam. Ta'nisul lafzi, ta'nis lafadznya saja, tapi hakikatnya dia mudzakkar. Wa huwa yaitu maka nafihi alamatu ta'nisi. Wa huwa alamun li mudzakkarin, yaitu ta'nis yang dia terdapat yaitu alam yang di dalamnya terdapat tanda ta'nis. Itu ada ta' ta'nis, ta' marbutah. Nah, dan dia adalah alamun, dia adalah alam. Nama yang diperuntukkan untuk mudzakkar, semisal Talha, Hamzah, Ubaidah, ya, wa nahwihim, Usama, dan seterusnya. Ya, dia ada ta'nis, tapi dia mudzakkar. Nah, berikutnya ta'nisun ma'nawi. Ta'nis ma'nawi faqat. Wa huwa ma kana mawdu'an li mu'annasin. Yaitu yang diperuntukkan untuk mu'annas. Walisa fihi alamatu ta'nisi, namun tidak ada di dalamnya terdapat tanda ta'nis, semisal Zainab, Maryam, Su'ad. Nah, yang ketiga ta'nis lafzi wa ma'nawi. Wah, ini ta'nis paling mantap ini. Itu maka nafihi alamatu ta'nisi wa huwa mawdu'un li mu'annasin. Itu yang terdapat tanda ta'nis dan juga dia diperuntukkan untuk mu'annas. Ya, semisal Fatimah, Aisyah, Ruqayyah, Khadijah, dan seterusnya. Ya. Kalau Salamah kemana Salamah? Hah? Lafzi apa makna? Lafzi dan ma'nawi? Hah? Lafzi. Salamah nama cowok. Ya, tapi kalau Salamah kan boleh nama cowok dipakai nama cewek gitu. Kayak dicontohkan. Perempuan namanya, yang aib itu bagi orang Arab, nama cewek buat cowok. Siapa nama anak antum yang cowok? Hindun, nah, itu aib. Siapa nama anak antum? Zainab. Tapi kalau nama anaknya perempuan, pakai nama cowok, ya mending, gak masalah. Kan dicontohkan tuh, kama samaita imro'atan bi Zain. Hanifah, Hanifah itu nama cowok. Hanifah, ta'nis lafzi. Namun ketika diperuntukkan untuk perempuan, ghairu munsharif, ya memang asalnya juga ghairu munsharif. Nah, tapi kalau nama cewek buat ke cowok, itu enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah. Taibar kalau begitu. Kayak di kita lah. Siapa nama nama anak bapak yang putra? Namanya Putri. Namanya siapa? Putri Ajeng. Ya, ini banci ntar nih. Ya. Putri Ajeng Siti Masito. Ini mah. Baik. Wal awwalu wal akhiru. Maka yang awal dan akhir, mana maksudnya? Apa maksudnya yang awal dan akhir? Hah? apa? Lafzi dan lafzi plus ma'nawi. Ya. Yamna'ani sarfa ma'al alamiyati mutlaqan. Dia mencegah sarf, mencegah tanwin kalau dia disertai alamiah. Jadi alam secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Ai bi ghairi syartin, tanpa syarat. Beda dengan yang tengah. Yang tadi apa tuh? Yang maknawi aja, taknis maknawi. Syaratnya itu ada berapa? 3. Ya, pakai syarat. Wal wasatu yang tengah yaitu taknis maknawi, yamna'u sarfa ma'al alamiyati bi syurutin. Ya, maka yang tengah tadi taknis maknawi, dia mencegah sorab dan alamiah, tapi dengan syarat dakaroha al-musanniku, yang disebutkan oleh musannif. Itu apa? Ayakuna zaidan ala salasati ahruf, lebih dari 3 huruf. Au sulasiyan muharraka, muharrakal wasat, atau kalaupun dia 3 huruf, huruf tengahnya diharukati. Au sakin al-wasat ajamiyan, atau kalaupun 3 huruf, tengahnya sukun, tapi dengan syarat dia bukan nama Arab, tapi ajam. Wah, ribet syaratnya. Andika, Andika. Baca Andika. Waqauluhu. Waqauluhu kasu'ad. Ay, tanzilan al-harfi ar-rabi. Lil-harfi ar-rabi. Lil-harfi ar-rabi. Manzilata. Al-Ma'nawi. Terus kasakhor. Kasakhor. Kasakhor. Wa alamun. Alamun. Tabakhatin. Tabakhatin. Jahannam. Li anna tahrikal wasati. Maqama. Maqama. Zikol fasakula. Ismu fa'il. Pamana bikhilafi sakinil wasati. Wasati. Karena saya qala ta'ala fa sanatu fi saqad fa saqara majruru bi fa majrurun fa saqara majrurun bi fi wa alamatu jarri al fathatu li anna ghayru munsarif li hadamiyati wa tahdhisi al-ma'nawi. Susah ya? Mas susah Andika. Paulu kasuada. Kalau suad nih syaratnya tadi apa? Dengan syarat kalau taknis ma'nawi zaidan ala sulasiyan ala salasati ahruf. Lebih dari 3 huruf kasuad. Suad itu berapa huruf? Sin, ain, alif, dal, berarti 4. Ya. Ai tanzilan lil harfi rabi. Yaitu dia menempat di tempat dia menempati huruf lil harfi rabi. Huruf yang keempat itu ditempatkan manzilat tata'i ta'nis. Ditempatkan atau diposisikan huruf yang keempat diposisikan seperti posisi ta'anis. Huruf yang keempatnya. Huruf yang keempat su'a kan 3 huruf, ini 4 huruf. Kalau ada dia maknawi, enggak ada tanda taknisnya. Huruf yang keempat diposisikan seperti posisi tak taknis. Jadi dianggap aja ada kayak ada Khadijah, Fatimah, Aisyah, seolah-olah gitu. Paham enggak sini? Nah, huruf yang keempat diposisikan seperti tak taknis. Makanya dia mamnu bin asrar. Marartu biswada Maryam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ila Maryam. Fakullu min su'ad Maryam, maka masing-masing kalimat itu majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharifin. Karena ghairu munsharif lil alamiyah wa ta'nis al-ma'nawi. Paham gak sini? Kenapa dia empat huruf? Karena huruf yang keempat diposisikan seperti tak ta'nis. Wa qawluhu ka saqar. Nah, saqar. Nah, sekarang syarat yang lainnya ta'nis ma'nawi. Dia bisa mamnu' min sharaf dengan syarat kalau dia tiga huruf, huruf tengahnya berharokat. Ya enggak? Kasakor. Wahuwa, apa itu sakor? Wahuwa alamun ala tabaqatin. Dia adalah sebuah nama bagi sebuah tingkatan min tabaqati jahannam. Dari tingkatan-tingkatan jahannam. Li'anna tahrikaha, li'anna tahrikal wasati qa'imun maqam al harfir rabi. Ini rumusnya. Kenapa kok bisa tiga huruf ya? Tiga huruf jadi mamnu' min sharaf. Katanya kan syaratnya empat huruf lafdi, ya enggak? Ya enggak, kan enggak ada tanda taknisnya. Kenapa? Karena diharokatinya huruf yang tengah, sakoro, kofnya itu diharokati. Nah, itu seolah-olah menempati posisi huruf yang keempat. itu dia lihat dan tahrikal wasati ko imun makobal harfir rabi. Itu seolah-olah dia menempati huruf yang keempat. Seperti su'ad. Seperti Maryam. Al-qa'im maqamat ta'i. Yang menempati posisi ta'ni. Sama kayak tadi. Jadi sakor itu seolah-olah seperti su'ad. Su'ad seperti seolah-olah ada ta'ni. Pada hubungannya semua itu. Nyambung ganteng. Ngerti gak? Oh, Raymond aja ngangguk-ngangguk. Oh, Abu Yirob. Tapi, paham ya? Suyudi, Suyudi, ngerti gak Suyudi? Mana Niko? Niko mana Niko? Hah? Mana tuh anak? Kamar mandi? Aduh, pantesan dia. Bisa gagal paham ini. Kamar mandi, kamar mandi. Mana lagi tadi? Yang menempati posisi tak. Fasakula al-ismu. Itu kalimat sakor. Maka isimnya jadi berat. Isimnya jadi berat. Sakor jadi berat. Famana aminas sorfi. Maka dia mencegah sorop. Bikhila bisa kini luasot. Berbeda dengan yang kalau huruf tengahnya itu sukun. Kama saya ti. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Ya. Jangan deh. Allah Ta'ala berfirman, masalakakum fi saqara. Maka saqara majrurun bifi, tanda jarnya adalah fathah, liyana ghairu munsharin. Kenapa? Mana amilnya? Apa sebabnya? Lil alamiyah wa ta'nis al-ma'nawi. Kok ta'nis ma'nawi? Gimana? Karena harokat tengahnya seperti menempati posisi empat huruf. Loh, kok empat huruf juga enggak ada tanda ta'nisnya? Karena huruf yang keempat seperti menempati posisi ta'nis. Nyambung sekarang kalau ditanya sebab-sebabnya. Hah? Ya enggak? Nah, gampang sebenarnya. Nah, berikutnya. Fadol, dibaca sini. Ya. Ilham, baca ilham. Nekal juro, ini syaratnya apa ini? Syarat yang ketiga, sakinul wasat, ya, dia tiga huruf, tapi ajam. Padahal huruf tengahnya apa? Sukun, namun dia ajam. Ya, beda dengan sakor. Sakor kan nama Arab. Ya. Terus baca. Hah? Bifaris, Bafaris. Bapak Aris itu bapaknya Paris. Suheri namanya. Bapak Aris. Bi Paris. Itu Bi Parisin. Terus. apa? Bunda? Li lisikoli al-ujmati. Ah, ini karena ujmah itu berat di ucapan orang Arab. Terus khifata. Ah. Baik. Baik, baik, baik. Ah, santa. Dari mana tadi ilhamnya? Kajuro. Ini yang disyaratkan tadi tiga huruf ya. Tapi dengan syarat huruf tengahnya sukun, namun dia bukan dari bahasa Arab, tapi dia dari ujmah. Dia dari ujmah. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kajuro, dia bidomil jim. Kalau jawur, kedoliman. Ismun, bibaladifar, ismu baladin. Ya. Dia adalah sebuah balad, negeri yang ada di Faris, di Persia. Yang ada di Persia. Tayyib. Rik, kenapa dia boleh kok apa namanya mamnu min sorob? Kenapa? Bukannya ketika dia tengahnya sukun itu dia ditanwin saja? Sebagaimana sakor aja syaratnya kan mesti berharokat tengahnya. Oh, karena dia ujmah. Karena dia ujmah. Listiqoli al-ujmati, karena beratnya ujmah filisanil Arab dalam ucapan orang-orang Arab. Nah, maka jadinya dia jadi ghairu munsharif. Nah, itu au mankulan, ini udah dibaca. Au mankulan apa itu tadi? Atau mankul dipindahkan dari mudzakkar ke nama muannas kama samai kama idza samaita imra'atan bi zaidah. Mankul ya, sebagaimana Anda menamakan seorang perempuan dengan nama Zaid. Ai li'annahu binaqlihi ilal muannas, karena ketika dia dipindahkan ke muannas nama mudzakkar hasala lahu siqalun, maka akan mendatangkan siqal berat ya, adalah khiffatan labdi, maka ini menyamai ya, apa namanya keringanan untuk melafadzkan, maka ketika di mamnu' minas sharaf dicegah dari tanwin itu seolah-olah untuk meringankan melafadzkan. Ya, pemana aminah sorbi, maka jadilah dia tidak boleh ditanwin. Nah. Terus dibaca. Nah, Saiful, dia punya bukunya belum? Ah, terus mana antum? Hah? Luar dia habis. Itu pak, itu punya tuh katanya tuh, Pak Sofian kemarin. Nah. Ya, baca berikutnya. Siapa? Paris, Paris, baca Paris. Wa sarfuhu awalan wa man'uhu thaniyan. Nama suri pak. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Mana tadi? Dari mana Paris bacanya? Ya. Jaza asarfu wa tarkuhu. Ini pantan yang mana ya? Fa'ilam yakun dalika. Oh, ini kalau ternyata maknawinya tidak terpenuhi tiga syarat atau empat syarat di atas, semisal hindun, da'dun, maka boleh ditanwin, boleh juga tidak ditanwin. Namun tidak ditanwin itu lebih bagus. Ya. Jaza asarfu wa tarkuhu. Paham ya? Taib. Ai. Faman sarafa nadhara ila khiffati lafdhihi, maka siapa yang mentanwin maka dilihat dari keringanan untuk melafadzkannya. Likaunihi sulasiyan, karena dia kedudukannya itu, keadaannya itu adalah tiga huruf sakinul wasat. Misalkan tengahnya sukun, ya. Tengahnya sukun. Hindun misalkan. Waman mana'a, nah siapa yang tidak mensorofkan, tidak mentanwinkan, nadara ila wujudi illatain, karena dia melihat ada dua ilah. Apa itu ilahnya? Huwa huma al-alamiyah wa ta'nis al-ma'na, alamiyah dan ta'nis ma'nawi. Jadi kalau hindun ditanwin, kenapa? Kalau antum kalau ditanya, kenapa antum mentanwin? Karena khifah, ringan kok gitu. Nah, sekarang antum misalkan ditanya maratu bihinda, kenapa enggak mau ditanwin? Karena ada duanya, ilah apa? Alamiah dan ta'nis ma'nawi. Paham enggak sini? Ya. Baik. Jadi tinggal boleh aja, walaupun di sini beliau menyatakan watarku al-ahsan. Meninggalkan sarab ini lebih bagus. Artinya apa? Hindun jadi ghairu mansarif. Nah. Wa qad ijtama'a al-amrani, dua hal ini telah berkumpul dalam fi qauli syair, dalam sebuah ucapan penyair, lam tatalaffa bi fadli mi, ya, mi'zariha da'dun wa lam tusqa da'du fil ulba fil uladi, ya, lam tatalaffa bi fadli mi'zariha da'dun. Da'dun nama perempuan, ya, dia tidak menutup, ya, bifadli mi'zariha. Mi'zar itu kan celemek, ya. Celemeknya tidak menutup kelebihan dari celemeknya. Walam tusqa da'du fil ulab. Tusqa. Yes. Dan da'at tidak diberi minum. Fil ulab. Ulab itu jamak dari apa? Ulbah. Kotak, ya. Kotak atau kemasan. Ya, artinya mikir sendirilah. Gimana terjemahan bebasnya. Ya. Kurang lebih itu kosakatanya semua. Fasarfu awalan wa man'uhu tsaniyan. Yang pertama da'dun itu disarab. Kenapa? Lisannya enak, gampang. Lam tatalaffa bi fadli mi'zariha da'dun. Wa lam tusqa da'du fil ulbah. Nah, yang kedua disarab. Kenapa? Karena ada dua wujud ilah. Yaitu ta'nis dan juga ta'nis dan juga alamiah. Wa qawluhu wa huwa ahsan, ini yang lebih bagus, ai at-tarku wa huwa madhabul jumhur, yaitu at-tark, ya, ditinggalkan aja tanwinnya, ini madhab jumhur. Wa li hadha ittafaqa alaihi al-qurra'u, oleh karena itulah para qurra jamak dari qari, maksudnya imam qiraat, ya, para imam qiraat telah bersepakat pada firman Allah bi misra buyutan udkhulul misra, ya, udkhulu al-misra bi misra wa innama surifa. Nah, misr ini ghairu munsharif, ya, misr ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia ta'nis ma'nawi, kedua tiga huruf tapi tengahnya sukun, dan dia nama Arab. Beda kalau nanti sama kayak tadi jaur, jur nama ajam. Kalau nama Arab, ya saya sakor. Mesti kalau mamnu minas sorof, ya saya sakor. Tengahnya berharokat. Nah, ini tengahnya sukun. Maka dia mamnu minas sorof. Wa innama surifa. Nah, namun misr ditanwinkan pada firman Allah. Ihbitu misron. Ya. Nah, Kenapa kok bisa ditanwinkan? Ya, karena dia li'annahu ghairu muayyanin. Ya, karena Mesir di sini maksudnya dia tanpa ta'yin, tanpa ditentukan. Ai misran minal amsor. Mesir yang bentuk mufrad dari bentuk jamak amsor, negeri-negeri. Ya. Maka udkhulu misran, masuklah kalian ke sebuah negeri. Negeri mana? Tak tertentu. Tapi kalau al-misru misra itu Mesir. Negeri Mesir. Paham enggak antum? Kalau misrun mufrad dari amsor, negeri. Negeri mana aja. Tapi kalau kalau misr, misru, misra yang ghairu munsharif itu ta'yin Mesir, negeri Mesir. Ngerti enggak? Paham sini? Hai barakallahu fikum. Ya. Faqala al-musannif rahimallah wa ma ta'rif wal murad bihi al-alamiyatu. Adapun ta'rif yang dimaksud dengannya adalah alamiyah. Tamna'u sarfa ma wazni fil ini. Dia mencegah sorab ya. Ya, dengan wazan fi'il. Ka ahmada, semisal ahmada. Ya. Ini alamiah, ta'rif itulah alamiah, dia mencegah tanwin bersama wazan fi'il, semisal Ahmad, Yazid, banyak kemarin telah disebutkan ya. Ya. Karena itu kemarin penting itu. Dia mesti wazan fi'il yang khas, khas usul fi'il. Paham ya? Baik fi'il madi maupun fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dengan syarat apa? Didahului oleh ana itu. Kayak Ja'far, yaf'al. Kenapa tanwin? Karena diawali bukan anak itu, tapi orang jim. Ya, farun jadinya. Wa ma'al adl. Nah, alamiah dengan adl. Yaitu Umar, Zufar. Ya. Adl apa namanya? Hakiki apa takdiri nih? Hakiki apa takdiri? Ya, baru kemarin. Takdiri. Ya. Takdirnya apa? Hah? Amir. Sebenarnya dari Umar tuh enggak ada. Yang adanya itu dari mana? Gudar dari Godir. Fusak dari Fasik. Nah, dikiaskan akhirnya ke yang lain. Ke Zufar, Zuhal, Umar. Wa ma ta'nis kama taqaddam. Nah, dan juga bersama ta'nis alamiah, ya ta'nis nabdi, maknawi dan nabdi atau maknawi. Nabdi plus maknawi. Wa ma tarkib al-masji dengan tarkib al-masji. Ya. Semisal ba'labak. Wa ma al-alif wa nun, semisal Utsman, Ridwan. Ya, Utsman. Wa ma al-ujmah. Ya, kama sayati. So, ujmah nama non Arab Ibrahim, Ismail sebagaimana kan datang keterangannya sebagai berikut. Nah, baca case, case baca. Case. Di anna ta'rif al-mutmarati wal-mufunati wa man usarfi min ahkamil mu'rabati. Baik, terus injirara ghairil munsharifi wal murad bil alamiyah ay duna ghairiha alamiyah yaitu bukan selainnya minal ma'arif, dari ma'arif, dari ma'rifat yang lainnya. Semisal apa? Ma'rifat kan ada 6. Alamiah, domahir, mausulat, yang isim yang pakai al, apalagi? Isim isyarah dan isim nakirah yang diidofahkan kepada salah satu dari 5 ini. Nah, yang dimaksud dengan ta'arif itu hanyalah alamiyah. Ya, duna ghairiha, bukan selain alamiyah, minal ma'arif, dari ma'rifat-ma'rifat yang lain. Di'anna ta'rifal mutmarati, karena definisi dari karena ma'rifatnya mutmarat, karena ma'rifatnya isim-isim isyarat, mausulat, itulah yujadu ila fil mabniyat. Itu tidaklah didapati pembahasannya melainkan pada pembahasan mabni. Wa man'us sarfi min ahkamil mu'rabati. Sedangkan yang namanya man'us sarf itu adalah pembahasan mu'rabat. Jadi enggak ada ceritanya isim mabni mamnu' min as-sarf, itu enggak ada. Yang namanya mamnu' min as-sarf adalah isim mu'rab. Baik. Wa ta'rifu bi al, atau yang ma'rifat dengan al. Baik. Perhatikan. Atau juga idofah. Ya. Idofah. Ya enggak? Yang diidofahkan kepada salah satu dari 5. Wal idofatu yaqtadi injirara ghairil munsarif. Idofah yang akan yaqtadi, yang akan menunjukkan majrurnya selain munsarif dengan kasrah. Ya. Pala yatasawwar. Enaknya pala yutasawwar. Ya. Pala yutasawwaru kaunuhuma sababan. Maka tidak dapat dideskripsikan keadaan keduanya sebagai sebab liman isarfi, ya, yaitu al dan ido dan apa tadi, apa namanya, isim isyarat maupun isim mausulat, itu tidak dapat dibayangkan kedudukan sebagai sebab mamnu min asraf. Falam ya qa'ilan ta'riful ila ta'ribun ila ta'rifu bil alam. Maka tidaklah yang tersisa, artinya pembahasan ini hanyalah pada pembatasan ta'rif yang alamiah di mamnu' min as-sarf, bukan yang lain. Wa qawluhu tamna'us sarfa, ya, yang mencegah sarf, ay annal alamiyata tamna'us sarfa ma'al ilali al-lafdiyah. Maksudnya alamiah, dia akan mencegah sarf, tanwin, jika disertai ilah-ilah lafdiyah, ya kuluha kama taqaddam. Wakama sayati, semuanya yang sebagaimana yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah, baik, berikutnya, Fadl, dibaca di sini. Coba Suyudi ini, coba Suyudi. Ya, kita baca matanya dulu. Wa amma tarkibu, tarkib, ini tarkib dengan alamiah. Tarkib secara bahasa apa? Masdar dari rakkaba yurakkibu tarkiban. Apa artinya? Tersusun. Ya. Wa amma tarkib fal muradu bihi tarkibul masji. Yang dimaksud dengan tarkib adalah tarkibul masji. Tarkib yang telah digabung, dicampur. Ya, al mahtumu bi ghairi waih. Yang diakhiri, yang makhtum, yang diakhiri hurufnya dengan selain kata waih. Ya, dengan selain kata waih. Nah. Kabak labakka wa hadra mauta. Misal bak labak dan hadra maut. Wala yamna usorfa illa ma'al alamiyah. Nah, tarkib masjid ini tidaklah dia mencegah sorob, mencegah tanwin, kecuali jika dia bersama alamiah. Enggak ada namanya ma'asifah. Ya. Antum hafalin aja 9. 3 di alamiah, 3 di sifah, 6 di alamiah. Yang 3 di sifah itu juga ada di alamiah. Yang sama alamiah apa aja? Alamiah ma'a ujma, alamiah ma'a wazan fi'il, alamiah ma'a ta'nis. Alamiah ma'ah adl. Alamiah ma'ah tarkib. Alamiah ma'ah ziyadah alif wan nun. Nah kalau sifah berarti sifah ma'ah ziyadah alif wan nun. Sifah ma'ah wazan fi'il. Satu lagi sifah ma'ah ujmah adl. Adapun ujmah adapun sigoh muntal jumu' dan ta'nis bil alif itu seperti menduduki keduanya. Ya, gampang ini ngapalinnya. Ini rumus dasar. Walayanna usarfa ila ma'al alami. Ayat sujud dibaca. Wa amat tarkim. Fi man isarfi. At-tarkibul masji. At-tarkibul masji. Al-masji. Al-masji. Huwa. Khaltu. Huwa. Al-khaltu. Ay. Tarkibu mamzuj. Tarkibu mamzujin. Huwa. Kullu ismaini. Kullu ismaini. Kullu ismaini. Ju'ila. Ju'ila isman wahidan munzilan thaniyan munazzalan thani huma thani huma min al-awwal manzilati manzilata baik cukup baik. Ya. Qala rahimallahu taala. Tarkib amma tarkib al-mu'tabar bih. Tarkib yang jadi mamnu' minasarab, tarkib yang mu'tabar yang dianggap biman isarfi, bukan tarkib yang lain karena tarkib itu banyak nanti. Ya, ada tarkib idofi, ha? Itu tarkib Abdullahi. Nah, itu tarkib dari Abdu dan Lafadz Jalalah. Tapi itu bukan itu yang dianggap dalam mamnu' minasorof. Paham gak sini? Jadi yang muktabar yang dianggap ialah yang tarkib mamnu' minasorof. Ya. Tabarakallahu fiik. Wa qawluhu tarkibul masji. Apa sih masji? Wa huwa al-khaltu. Tercampur. Yaitu apa? Tarkibu mamzujin. Tarkib susunan yang tercampur. Yang tergabung, yang digabung. Wa huwa kullu ismain. Yaitu dia adalah dua isim. Ya, dua isim. Ju'ila isman wahidah. Namun keduanya dijadikan sebagai satu isim. Hadra maut. Dari kata hadar. Hadar, hadir. Maut, mati. Jadi satu isim. Munazzalan sanihima. Ya. Munazzalan sanihuma. Ya. Yang huruf keduanya ditempatkan, diposisikan. Minal awwali manzilat ta'i. Dari yang pertama ditempatkan pada posisi tak ta'nis. Mimma qoblaha. Ya. Pada sebelumnya. Contoh. Ay fil i'rab itu pada i'rab alal ajuz. Alal ajuz ini yang belakangnya dilihat. Wa ma qablaha. Wa ma qablahu mulazimun li halatin wahidatin. Dan yang sebelumnya yang dia senantiasa pada satu keadaan. Wa hiya al fathu itu fathah. Contoh ba la bakka. Wa hadra mauta. Atau sukun in kana mu'talan bil ya ka ma'di karib bisa sukun. Nah. Baik, sudah mulai dipahami ya. Kok jadi saya yang baca ya? Gantian. Baca berikutnya. Siapa berikutnya? Si ini. Revi. Wa huwa ismu sanamin. Liqaul Ilyasa. Mamnu min sarif, mamnu min sarof. Lil alamiyah wa wal ujma. Langsung praktek itu. Wa huwa baqwa wa ismu sahibi hadhihi al baldati. Biduni tanwinin taif. Ini dulu. Wa qawluhu ka ba la bakka wa huwa alamun ala baldatin fi Syam. Dia adalah nama bagi sebuah negeri yang ada di Syam. Murakkabun, dia tersusun min ba'la, dari kata ba'la, dari min ba'lin, ba'lun, ba'lan. Wa huwa ismu sanamin, nama berhala. Kana liqaumi Ilyas alaihi salam, yang ada pernah dulu pernah ada di kaumnya Nabi Ilyas alaihi salam. Ba'lan. Kama fi tanzil, sebagaimana ada dalam Al-Qur'an, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian berdoa beribadah kepada ba'lan, nama berhala, wa tadaruna ahsanul khaliqin, dan kalian meninggalkan sang pencipta, Rabb yang sebaik-baiknya. Ya. Dan juga tersusun selain dari ba'lun, ba'lan, ke bakkin. Apa itu bakkin? Bakkun. Bahwa ismu sahibu hadihil balda. Itu nama tokoh yang ada di negeri tersebut. Sumaju ila isman wahidah. Kemudian keduanya jadi satu isim. Mamnu'an minasarfi lil alamiyah. Akhirnya mencegah sorak, mencegah tanwin. Kenapa? Karena alamiyah dan tarkib al-masji, gabungan. Takul hadihi ba'labakku wa ra'aitu ba'labakka marotubi ba'labakka. Biduni tanwin. Tanpa ada tanwin, tanpa ada sorak. Niko. Hadra. Ala qatrin fil yamani murakkabun wa mautun tayyib summa ju'ila. Biduni tanwinin. Terus al-makhtumu biwaihi. Hadramaut, bahwa alamun ala qatr, ala qatrin, ialah nama bagi sebuah negeri, wilayah fil Yaman, di Yaman. Hadramaut jadi provinsi belakang sekarang. Murakkabun min hadara mautun, itu tersusun dari kata hadara, datang, mautun, kematian. Sumaju ila isman wahidan, kemudian jadikan satu isim. Mamnu'an minasorfi, ya, dia tercegah dari tanwin. Lil alamiyah wa tarkib al masjid, karena ilatnya alamiyah dan tarkib masjid. Taqul hadhihi hadramaut, wa ra'aitu wa zurtu Hadramauta wa marartu bi Hadramauta biduni tanwin apa tanwin kharaja bi qawlihi al makhtuma bi ghairi wa baik yang diakhiri dengan selain wa yang diakhiri al dengan selain kata wa. Kalau yang diakhiri dengan wa enggak boleh, bukan mamnu minasarah. Mabni. Ya, kalau murakkab yang diawali dengan wa itu adalah ya, mabni. Ya. Kasih bawa amrawai wa nahwihi dan semisalnya rahawai fa innahu mabni ala al-ashar. Maka dia mabni ala al-ashar menurut pendapat yang paling masyhur yaitu mabni dengan kasrah. Masih ada waktu enggak? Cukup deh ya. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilah, antas, sabrakatuh.